musala TBA Darul Mukarromah ini yang saat ini beliau sedang sakit. Semoga atas berkat rahmat dan barokah yang turun di majlis yang mulia ini, beliau selalu diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin, amin, Allahumma amin. Dan izinkanlah kami menggunakan bahasa sehari-hari kami. Kalau kata orang-orang luar Jawa, bukan bahasa Inggris Timur, akan tetapi bahasa Lengkis Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati ayunina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah pertama-tama marilah dan kulaban pancenengan mesti syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekadimah Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita semua untuk hadir di majlis ini, untuk saling bertatap muka, untuk saling bersilaturahmi, meningkatkan tali persaudaraan. Semoga dan kulaban pancenengan selalu elimpahkan daripada rahmat, berkat dan inayah dining Allah Subhanahu wa taala. Ban senomor kedua ipon kemoga selalu dan selalu tercurahkan solawat dan salam kepada Nabi sang pemberi syafaat, kepada Nabi yang sangat mencintai umatnya, kepada penutup para Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kepada guru tercinta kita, kepada guru yang kami banggakan, yang kami taati fatwa-fatwanya, yang kami rindukan kedatangannya, Engki Paneka Adda Ilallah Lil Ustaz Al-Habib Jamal bin Toha Bagil. Dan juga kepada para habaib, kepada Ustaz Serabu Ekadinto Panggunan. Semoga beliau-beliau ini selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan ketabahan, selalu diberikan rasa istiqomah untuk melanjutkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membimbing kita, untuk membina mungkin bahkan saya sendiri yang merasa masa masih jauh akan kesempurnaan. Kami mungkin dari sebagian kami yang merasa sangat-sangat kurang sempurna, jauh akan kesempurnaan. Semoga beliau ini semoga selalu diberikan kekuatan. Dan yang kami juga ingin sampaikan, kami mewakili dari segenap panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada jamaah Majelis Ta'lim wal Maulid Aridwan yang datang pada malam ini, yang mungkin di tempat ini, di daerah Goring Kedung Kandang ini, yang menurut orang-orang kota ini adalah dataran tinggi. Semoga tingginya dataran ini, yang juga disertai pula tingginya niat kita, disertai pula tingginya rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga semakin ditinggikan pula rasa cintanya beliau kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, Allahumma amin. Dan kami juga mewakili dari segenap panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya ngaporah sedajana de pancenengan sakadinto panggunan. Bolaneka mewakili dari segenap panitia engki menteneka sepora sedajana, sebab terdapat kekurangan-kekurangan dalam penjambutan kami, kami mohon maaf. Dan yang terakhir, juga kami berterima kasih kepada warga Buring Kudung Kandang, kepada warga masyarakat Buring Kudung Kandang dan segenap panitia yang telah mencurahkan, yang telah mensukseskan, entah itu dari baik berupa dari tenaga, cucuran keringat, maupun berupa dari segi finansial. Kami segenap panitia hanya bisa mengucapkan syukron kasiron. Kami hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan semoga amal panjenengi pun akan digantikan oleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin neka sekadinto apa saya bisa bulan neka sampai yakin. Neka berdepesan dari ketua takmir musola TBA Darul Mukarromah, semoga majlis ta'lim wal maulid aridwan dari detik ke detik dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, akan selalu diberikan ketabahan, selalu diberikan kekuatan, akan selalu dapat membina kaum pemuda-pemudi Islam di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Amin, amin, Allahumma amin. Sekadintoh, apa saya bisa dan kula mewakili dari segenap panitia sampai akhir, bila mana terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyambutan, kula mewakili dari segenap panitia nyoan agungah pangapura. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair sahibul bait khairul jaza. Semoga doa-doa dan harapan yang telah disampaikan tersebut didengar dan diijabahi oleh Allah. Selanjutnya ada yang tertinggal, yaitu pengumuman Ar-Ridwan Korwil Sukun dan Kendung Kandang tanggal 24 Desember ini bertempat di Musola Miftahul Jannah. Musola Miftahul Jannah Gang 1. Saya ulangi, Korwil Sukun dan Kendung Kandang tanggal 24 Desember bertempat di Musola Miftahul Jannah Mergosono Gang 1. Nggih, Mergosono Gang 1. Bagi jamaah yang ada waktu dan khususnya yang bertempat dekat dengan Mergosono Kendung Kandang, kami harap untuk bisa ikut meramaikan dan menghadirinya. Kemudian ada permintaan doa untuk seorang dari saudara kita yang baru saja diberi karunia oleh Allah, yaitu anak, dan diberi nama Fatimah Kamilah, ya. Semoga nantinya jadi anak yang bakti kepada kedua orang tua, anak yang salehah. Ja'alallah min iyali salamah, wa ja'alahullah mimman qarrat bi'aini Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa kullu niyyah salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Rukun Islam yang kelima dan ini yang terakhir adalah hajjul bait, melaksanakan ibadah haji. Al-Bait yaitu Ka'bah Musyarrafah, menuju ke Ka'bah. Yang disebut dengan hijju itu artinya qasada, bermaksud menuju. Harus berangkat, namanya haj. Hajjah itu artinya bermaksud menuju. Makanya enggak mungkin ada bisa gantinya. Wis daripada ado-ado berangkat nang Mekah rek, pesawate larang gawe Ka'bah dhewe ae. Nang di perangas ngono ae. Enggak boleh, wong namanya juga Hijjul Bait. Al Bait Al Ka'bah Al Musyarrafah, yang dimaksud bait di situ adalah Ka'bah, menuju ke Ka'bah. Tapi yang ini kewajiban ada ikatannya, ada takliknya, enggak seperti yang lain. Kalau yang lain sholat, sholat, poso, poso. Tapi kalau ini ada tambahannya, manis tato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Mampu di sini kata fukoha, kata ulama, bukan cuma sekedar finansial, mampu bisa beli tiket, bayar uang, belum. Mampu dalam segi keuangan. Bukan cuma berangkat pulang, juga bisa memberi nafkah anak istri yang ditinggal. Mampu dalam segi kesehatan. Dan tidak ada penghalang. Ini. Apabila ada penghalang, atau dia sakit walaupun punya uang, maka hukumnya sudah enggak lagi wajib berangkat pergi haji tersebut. Kula lan panjenengan, rukun Islam yang kelima niki yang paling berat. Nggih. Delok rai-raine sing teko iki padha melarat kabeh ngene, Pak. Minal fuqara wal masakin. Nggih. Dadi wis paling abot niki nglakoni rukun Islam niki sing nomor 5 memang. Nggih. Tapi enggak boleh kecil hati. Karena ini kesempurnaan rukun Islam, harus ditanamkan dulu yang namanya mulai malam ini niat nawaitu, kulo niat Gusti Allah haji ila baitil haram, ila baitillahil haram lillahi ta'ala. Lho kok niki niat duwe-duwe ah, urusan buri duwe itu. Kok niat iki sanggup ah, wis gak ro pokoke niat. Apabila niat kita ini didengar oleh Allah, Allah bukakan pintu taufiknya, pintu kemudahannya. Atau na'udzubillah, kalau apabila umur kita terputus alias datang ajal, tetap ibadah haji yang sudah kita niatkan itu ditulis oleh Allah subhanahu. Malaikat pernah dipanggil oleh Allah, malaikat tulisen ibadah haji, ibadah ini, ibadah itu. Kemudian kata malaikat, ya Rab fa innahu la ya'malha. Lu Gusti, tiang ini ki mboten ngamal nosdoyo sing panjenengan perintahkan untuk mencatat itu, saya tahu sendiri gak diamalkan. Malaikat kan cuma bisa lihat yang kelihatan dohirnya, tapi yang dalam hati ini kan yang tahu Gusti Allah. Ketika berkata malaikat, dijawab Gusti Allah, na'am lakinnahu qad nawaha. Iyo, tapi niku sedaya amalan pun diniatakan. Mangkani, tapi keduluan ajal, tulisen, tulis semua yang telah diniatkan tersebut. Terus monggo pertama-tama niatkan dalam hati kita, insya Allah tahun ngarep haji bareng. Amin Allahumma. Nggih, gawe majelis Ar-Ridwan di Arafah ngono lho. Wis niat jenenge niat ta kok. Nggih, pokoke niat ya Allah, yang penting haji tahun ngarep. Enggak tahu. Tahu-tahu subhanallah Allah memberi kemudahan. Ada orang enggak punya apa-apa berangkat haji rek. Wonten sing duwe apa-apa enggak berangkat-berangkat. Nggih, maka daripada itu niat sing pertama. Yang kedua, haji ini punya rukun, haji ini punya kewajiban, haji ini punya sunnah-sunnah, haji ini ada yang makruh dan ada yang haram untuk dilakukan. Insya Allah ini akan kita pelajari di babnya. Tapi ada yang lebih penting dari ini semua, kapankah haji itu dikabulkan. Niat bagi kita yang belum berangkat dan niat yang baik bagi yang berangkat. Berangkat haji niku kuniati kudu apik. Nawaitu haji niku apa? Ngampuni dosaku, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Karena satu-satunya amal ibadah kata ulama yang bisa mengampuni dosa kecil dan besar itu cuma haji. Ada yang mengatakan birrul walidain, ada yang ini, tapi yang paling banyak mengatakan amalan yang bisa mengampuni dosa kecil dan besar. Kulolan panjenengan kumpul teng mriki, niki dosa-dosa kecil niku, Pak. Kehapus. Pangisuk kon ngerasani wong ni wile enggak? Itu kehapus sampean hadir majelis ini kehapus. Sing gak kehapus niku lek wis teko nang majelis yo sik ngerasani ya iku. Nih. Loh, majelis kita ini kafaroh. Wa adbi sayyatal hasanah tamhuha, kata Rasulullah, ikuti keburukan, kemaksiatan kita dengan kebaikan. Ya seperti ini, kehapus. Tapi untuk dosa besar, kalian menghadiri majelis beribu-ribu kali pun gak bisa, kecuali dengan taubatan nasuhah. Dan amalan yang satu-satunya bisa melebur dosa besar haji. Sebab dikatakan, man hajja walam yafsuk walam yarfuh. Barang siapa yang haji, genah haji ini, gak ngerasani wong, gak jok gak maksiat, gak melakukan hal yang fasik dan lain-lainnya, pulang dari haji kayum waladathu ummuh, seperti orang yang keluar dari perut ibunya. Wis gak duwe dosa blas. Sebab napa? Memang niatnya dalam berangkat haji adalah melebur dosa dan melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu. Tapi kadang-kadang wonten tiang niku berangkat haji hanya untuk mendapat gelar duniawi. Kadang sik ndek Mekkah lu telepon anake, "Le, tulisan ndek ngarep iku tambah ono hal e." Mesti Mekkah lu telepon, "Nopo wis gak enak mosok mulai haji kok gak diakoni?" Nih, wis lek gak pesenno sik, wonten sing durung berangkat haji niku wis nang ngene. Letter niku lho. Pesen wisan. Dadak no naudzubillah sampai di Mina diidek-idek ketam. Kak payu wis akhire letter iku mang didekek nang ngene kuburan kasin ngono iku nggih. Nggih. Jangan niat haji untuk manusia itu jangan. Tapi haji itu untuk Allah. Makanya kadang-kadang ada adat-adat yang kurang baik para hadirin. Ya niku napa nek kudu berangkat haji niku kudu undang-undang. Berangkat undang-undang mulai undang-undang. Ya Allah saakene rek. Wong biayane haji niku lho wis larang, ronone ya larang. Tapi menjadi tuntutan nek gak ngundang-undang tangga gak enak, mulai lek gak nggawa sejadah niku koyo gak srek hajine. Makanya kadang-kadang wangsul saking napa? Umroh atau haji nggo tasbih nggo sembarang kali niku digawe hadiah. Padahal kadang-kadang nggih, Pak. Tasbih iku lho gawean Singosari ngene. Dikirim rono, dituku dibalekno rene maneh. Wis, jangan dipaksa diri untuk hal seperti itu, ngadakan acara untuk tasyakuran agar selamat dia enggak apa-apa. Tapi kalau harus berlebihan, biaya yang besar, apalagi pulang haji dan lain-lain, ini beban. Gak sedikit orang yang sudah mengadakan acara gak sido berangkat haji akhirnya stres haji nang ini malawang ya porong ngono akhirnya. Maka itu niatkan semuanya karena Allah, bukan menjadi kedudukan di sisi manusia. Niki sing pertama. Yang kedua, nek kepingin haji nekula kali panjenengan niki betul-betul dikabulkan menjadi penghapus dosa, hati-hati dawuh Kanjeng Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Gusti Allah niku sae, Gusti Allah itu indah dan bagus dan tidak menerima kecuali yang bagus. Berangkat haji Pak gawe duit sing ha. Lha wong korupsi lho kok berangkat haji. Lawang duit riba manakno duit ni gulu Pak. Berangkat haji. Nasi model-model kayak ngoten tak titeni gulu niku. Niku lek pas biasai jumroh Aqabah balang setan. Niku mesti mendal kenek motone. Di balang mana mendal kenek dasi. Di balang mana kenek pipi ni. Bingung. Opo kok koyok gini. Terakhir niku watu nih sing pas mental dicekel cek diteloki sesama setan dilarang saling melempar. Wong podo bajingane kok balang-balangan. Ora mbek aku podo setane ya. Wong berangkat haji lho nggih duweke wong, nyolong duweke wong, duweke rakyat. Makanya tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Apa? Pejabat mengumrohkan dan menghajikan orang itu enggak boleh. Karena yang namanya uang masyarakat manutotun hanya boleh untuk maslahat ro'iyah. Bangun dalan iki maslahat ro'iyah. Nggih, majelis yang untuk umum ini untuk boleh. Tapi kalau untuk perorangan berangkat haji, berangkat umroh, kata ulama enggak boleh itu. Nggih. Kenapa? Ini uang milik rakyat kok digawe haji lho ya apa? Niki. Maka daripada itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, monggo berangkat haji dengan uang yang halal. Yang ketiga dan ini terakhir, pun dalu nggih acara ini. Berangkat haji niku harus mempunyai ilmu. Ojo berangkat gak ono ilmune rek, mangkane wonten namine mana manasik haji. Teng kiai, tanglet, teng habib, tanglet gimana caranya haji saya ini menjadi haji yang mabrur, duduk haji sing mabur. Makanya berangkat pulang harus tahu niatnya gimana, berangkat caranya gimana, rukunnya jelas nih kipah. Dan mempelajari ini jangan setengah-setengah, nggowo kitab perlu berangkat itu jangan sampai terlewat dengan kita hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Jangan lagi yang wajib, yang sunnah pun kalau perlu jangan sampai terlewat. Niku wonten napa niku riwayat wong kiai niku berangkat haji beto bojone loro. Nggih. Sing siji jenenge Hasanah, sing siji jenenge Istiqomah. Berangkat haji pas tawaf niku dungane Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar muter mane. Sing nomor loro Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Suwi-suwi bojone niku ngamuk. Hasanah tok ae. Istiqomah lho kapan? Jare kiai ini lho ya apa lho wong tuntunane koyo ngene ya Mas yo ngono. Masuk gak ono sebutan istiqomah belas andek ngene. Semule kok haji mari. Ya wis kene wis supaya bedu wis mari ngene putaran ketiga. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati istiqomah. Ya. Ya niki. Niki haji mengong niki nggih. Long donga Quran kok diganti niku lho. Nih. Lah niki makanya harus diperhatikan. Niki sing pertama. Wonten malih sing luwih nemen mana teko iki. Ada di haji itu namanya muharramatul haj. Muharramatul haj itu hal-hal yang diharamkan ketika orang itu haji. Haram bahkan bisa enggak sah. Setelah berangkat pertama kali tarwiyah, kemudian wukuf bi Arafah, kemudian mabit bi Muzdalifah, kemudian rami jumratil Aqabah, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, selesai acara. Setelah selesai so weneng hari haji ini. Setelah itu datang ke ulama-ulama yang di Mekah. Nonton satu ulama di Mekah yang disowani mbek wong iku. Ulama yang sangat terpandang, alim wis masyaallah. Syekh, nggih. Dongakno haji kula niki haji mabrur. Amin insyaallah haji mabrur. Kula niki nggih, Syekh. Nek ningali panjenengan kepingin duwe anak mirip panjenengan. Insyaallah berkat dongane haji, insyaallah diparingi Gusti Allah yang lebih dari saya. Amin. Syekh, insyaallah kula yakin nek anak kula niki bakali mirip panjenengan. Walim kayak panjenengan. Kemudian ulama itu tanya, "Lho kon kok yakin to kok ndi? Lho ya apa? Aku gawe ini di Arafah winginane." Dan paling diharamkannya hingga batalnya haji itu apabila berkumpul suami istri di Arafah. Tapi iki gak belajar, gak manasik, main ladup bae yo ngene. Berangkat terus gak ngerti ilmu. Pikiran iki adalah saat yang bagus, 9 Dzulhijjah, tempat yang mulia, wah sangat mulia. Waduh iki lek gawe anak nek kene mesti dadine koyo syekh niku mau. Ngamuk syekh masamu aku iki anak haram mah. Nih, niki niate apik tapi gak duwe il. Makanya gak semuanya yang kelihatannya baik itu benar. Makanya kabeh gak iso dinalar-nalar niki agama niki. Ngeluh ndak sesek ya Allah, ya apa iki wis haram njaluk donga kanggo anake kaya aku maneh. Nih. Maka daripada itu, ilmu ini penting. Ya, Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dawaipun Ibnu Ruslan Sahibuz Zubat, siapapun yang melakukan amalan tanpa ilmu, niscaya amalan itu ditolak, gak manfaat. Monggo ngaji. Ini wahijjul baiti manis tato'a ilaihi sabila. Insyaallah di Senin yang akan datang saya akan sampaikan ma'al ikhlas wa tasdik, ini masuk babul ihsan. Nah, ini ada hadis Jibril, ruknul Islam, rukun iman, al dan ihsan. Rukun Islam niki sing namine tauhid. Rukun Islam. Rukun Islam ini fikih, ada salat, ada semua. Rukun iman tauhid, tu'minu billah wa malaikati wa kutub, biasa dibahas di tauhid. Ihsan niki tasawuf. Nggih. Maka itu monggo ayo nggih kita sama-sama senantiasa ngaji, memperluas ilmu agar hidup kita dunia dan akhirat manfaat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng kita berdoa agar insya Allah kita diberi kekuatan oleh Allah, istiqomah menjalankan majlis ini sesuai yang dikehendaki oleh Allah, sesuai yang diingini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Walaqad asyartu linati man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فجرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin. As-salatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. As-salatu wassalamu alayka ya man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa radiyallahu ta'ala nasabi rasulillahi ajma'in. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kull yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawal al-iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan, kam laka alayna min ihsan. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. Pengumuman terakhir bagi jamaah yang masih belum membawa buku atau bawa kitab buat ngaji, saya harap untuk Senin depan bawa kitab. Supados ansal manfaat. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad.